Karena dengan memahami zikir tersebut, maka dia akan mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari zikir tersebut. Penulis kemudian mengatakan, wa takbiru huwa ta'zimur rabbi tabaraka wa ta'ala wa ijlaluh. Ini kemudian penulis menyebutkan makna takbir. Takbir adalah mengagungkan Rabb tabaraka wa ta'ala dan memuliakannya. Ya, ini makna takbir, mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Wa i'tiqadu annahu la syai'a akbar wa la a'zamu minhu. Dan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar dan tidak pula lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yusaghiru duna jalalihi kullu kabir. Menjadi kecil atau fa yusghiru menjadi kecil semua di hadapan keagungannya, semua yang besar. Sebesar apapun, jika di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kecil. Fa huwa alladhi khada'at lahu ar-riqab wa dhallat lahu al-jababirah. Dialah Allah yang menunduk padanya semua leher, menghina padanya semua yang perkasa. Wa anat lahu al-wujuh, dan tunduk padanya semua wajah. Wa qahara kulla syai, dan menguasai segala sesuatu. Wa danat lahu al-khalaiq, dan mendekat kepadanya semua ciptaan. Wa tawadha'at li'azamati jalalihi wa kibriyaihi wa 'azamatihi wa 'uluwihi wa qudratihi al-asya. Dan mendekat semua, merendah segala sesuatu karena keagungannya dan keangkuhan serta keangkuhan kebesaran dan ketinggian dan kedudukannya serta kekuasaannya, lalu menghina serta mengecil di hadapannya dan di bawah hukumnya serta keperkasaannya semua ciptaan. Wastakanat wa tada'at lahu baina yadayhi wa tada'at baina yadayhi wa tahta hukmihi wa qahra wa qahrihi al-makhluqat. Ini adalah arti takbir. Intinya takbir adalah mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Semua yang agung hina di hadapan keagungan Allah. Semua yang besar kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan takbir. Mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa qala al-Imam al-Azhari fi kitabih Tahdhibul Lughah wa qaulul musalli Allahu akbar wa kadzalika qaulul muadzin fihi qawlan ahaduhuma anna ma'nahu Allahu akbar ka qawlihi jalla wa 'azza wa huwa ahwanu 'alayhi أي هو هين عليه ومثله قول معين ابن عوس لعمرك ما أدري وإني لأوجل معناه وإني لوجل. Artinya Al-Imam Al-Azhari berkata dalam kitabnya Tahdhibul Lugha. Imam Az-Zahri termasuk dari seorang ulama ahli bahasa yang mempunyai kitab Tahdhibul Lugha. Tahdhibul Lugha salah satu kitab yang membicarakan tentang kamus besar bahasa Arab. Perkataan orang yang sedang sholat, Allahu Akbar. Jadi kalau kita sedang sholat mengucapkan Allahu Akbar, demikian juga perkataan muadzin. Terdapat padanya dua pendapat. Maksudnya kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu terdapat dua pendapat. Pertama, maknanya Allah sangat besar. Ya. Maknahu Allahu kabir, Allah sangat besar. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia lebih mudah atasnya, yakni ia sangat mudah atasnya. Serupa dengan perkataan Ma'an ibn Aus, sungguh karena umurmu aku tidak tahu dan aku lebih bergetar. Maksudnya sangat bergetar. Intinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu maksudnya adalah Allah maha besar, kabir, Ya, ketika Allah mengucap, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka maksudnya adalah Allah Kabir. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, maka maksudnya Allah Kabir. Ini ucapan Allahu Akbar. Maksudnya adalah Allah Kabir. Ini maksud yang pertama. Makanya kalau kita bahas Indonesia kan Allah Maha Besar. Tapi kalau kita terjemahkan secara literal, Allah paling atau lebih besar. Nah, karena akbar adalah kata komparasi, kata perbandingan, lebih. Tapi kalau kita lihat secara makna yang disebutkan bahasa Arab, Allahu Akbar maksudnya Allah Kabir. Allah sangat besar. Makna yang kedua, wal qaulul akhar anna fihi dhamiran al ma'na Allahu Akbaru Kabirin. Adapun makna yang kedua, padanya terdapat kata ganti sehingga maknanya adalah Allah lebih besar daripada yang besar. Nah, ini makna yang lain dari Allahu Akbar. Dan inilah fungsi dari kita belajar fikih doa dan zikir. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, bukan hanya sekedar ucapan di lisan tanpa pemahaman. Tapi sekarang kita paham. Allahu Akbar, makna yang pertama bisa jadi Allah Maha Besar, sangat besar. Atau sering kita terjemahkan Allah Maha Besar. Makna yang kedua, yaitu Allah lebih besar daripada yang besar. Allah lebih besar. Nah, ini tetap kepada makna aslinya, yaitu akbar adalah kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Akbar kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Makanya di sini disebutkan Allah lebih besar daripada yang besar. Allah lebih besar daripada yang besar. Ini makna yang kedua. Ya. Berarti di sini makna yang kedua adalah kabirun akbaru. Akbaru min kabir. Lebih besar daripada yang besar. Kalau ini bahasa Indonesianya maha besar. Kalau ini lebih besar dari yang besar. Artinya makna yang kedua tetap kepada kata ini. Ya, tetap kepada memakai kata lebih. Allah lebih besar. Lebih besar dari yang besar. Orang kalau seandainya mengucapkan azan, bukan hanya sekedar azan. Sekarang sudah paham kita apa makna Allahu Akbar antara dua itu. وكذلك الله الأعز أي أعز وعزيز قال فرزدق قال فرزدق إن الذي سمك السماء بنى لها بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. الفرزدق berkata, sungguh Zat yang meninggikan langit telah membangun untuk kita sebuah rumah yang pilar-pilar yang lebih kuat dan lebih tinggi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang sangat tinggi ini tanpa tiang ini adalah lebih kuat dan lebih tinggi. Maknahu a'azzu aziz wa atwalu tawil. maknanya lebih kuat daripada yang kuat dan lebih kuat daripada lebih tinggi daripada yang tinggi. Intinya gitu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka salah satu maknanya atau makna yang keduanya adalah lebih besar dari yang besar. Lebih besar dari yang besar. Ya, sekarang sudah paham ya. Allahu Akbar berdasarkan makna pertama, Allah sangat besar, maha besar. Kemudian kalau berdasarkan makna yang kedua, Allah lebih besar dari yang besar. Sebesar apapun yang ada di alam semesta ini, Allah lebih besar. Baik. Was-shawabu min hadzainil qawlaini alladzaini dzakarahuma rahimahumullahu wasani. Adapun yang benar dari dua perkataan yang disebutkan oleh beliau adalah pendapat yang kedua. Bima'na an yakuna Allahu 'indal 'abdi akbar min kulli syai, ay la akbara wa la a'zama minhu. Amma al-awwal fa huwa ghairu sahih wa laysa huwa ma'na Allahu akbar. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba adalah lebih besar dari segala sesuatu. Yakni tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Adapun pendapat pertama adalah tidak benar, bukan makna dari kalimat Allahu Akbar. Jadi pendapat pertama tidak benar. Ya, Syekh menguatkan pendapat yang kedua. Allah lebih besar dari segala yang besar, dari segala sesuatu. Jadi kalau seandainya kita sekarang bertakbir, maksudnya Allah lebih besar dari segala sesuatu. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "At-takbiru yuradu bihi an yakuna Allahu 'indal 'abdi akbar min kulli syai'." Takbir maksudnya adalah Allah bagi seorang hamba lebih besar dari segala sesuatu. Takbir maksudnya adalah Allah bagi seorang hamba lebih besar dari segala sesuatu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim, "Ya Adi, ma yafurruk? Ayafurruka an yuqala la ilaha illallah? Fahal ta'lam min la ilahin illallah?" Ya Adi, ma yafurruk? Ayafurruka an yuqala Allahu Akbar? Fahal min syai' akbaru min Allah? Wahadha yubtilu qawla man ja'ala akbar bima'na kabir. Artinya, takbir maksudnya adalah Allah bagi seorang hamba lebih besar dari segala sesuatu. Jadi kalau sekali lagi, kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, berarti maksudnya Allah lebih besar dari segala yang besar. Bukan hanya Allah maha besar, bukan. Allah lebih besar dari segala yang besar. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Adi berarti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh kita namai anak kita Adi, Adi bin Hatim. Adi. Adi termasuk dari nama sahabat Adi. Kan kalau kita di SD itu Adi, Adi apa namanya? Hah? Budi, bukan Adi. Adi. Jadi Adi itu biasa nama orang Indonesia biasanya. Tapi sebenarnya juga ada nama orang para sahabat Nabi bernama Adi, Adi bin Hatim. Wahai Adi, saya nama saya dari kecil sampai umur 13 tahun Adi Hermawan. Lalu ganti menjadi Ahmad Zainuddin. Pada umur 13 tahun diganti oleh Habib Syekh, saya lupa namanya, di mana tempatnya. Dulu Abah dan keluarga secara umum dulu dekat dengan para habaib. Adi Hermawan. Keren ya? Adi bin Hatim. Wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Makanya ijazah SD saya masih bernama Adi Hermawan. ijazah SMP, SMA baru, karena dari Gontor kan, Gontor sudah berubah. Apakah perkataan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah? Wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Apakah perkataan Allahu Akbar membuatmu lari? Apakah engkau tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Ini maksudnya. Allahu Akbar artinya Allah lebih besar dari segala sesuatu. Bukan hanya sekedar Allah Maha Besar. Beda ya. Allah Maha Besar kurang tepat. Yang benar arti Allahu Akbar adalah Allah lebih besar dari segala sesuatu. Maka hal ini membatalkan perkataan mereka yang menjadikan akbar bermakna sangat besar. Artinya pendapat yang pertama kurang tepat, pendapat yang kedua lebih tepat. Yaitu Allah lebih besar dari segala yang besar. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Nah itu resapkan kalau kita lagi mengucapkan takbir dalam keadaan apapun, sholatkah, azankah, atau melihat sesuatu yang menakjubkankah, Allahu Akbar, ya, maka kita rasakan bahwa yang dimaksud dengan ucapan Allahu Akbar adalah Allah lebih besar dari segala yang besar. Wa hadithu adiyin hadha rawahu al-imamu ahmada, imamul ahmadu wa tirmidhi wa ibn Hibban wa ghayruhum bi isnadil jayid. Hadith Adi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, dan selain mereka dengan sanad yang jayyid. Sanad artinya mata rantai, jayyid artinya baik. Dengan sanad yang baik. Wa bihi yatabayyanu anna ma'na Allahu Akbar ay min kulli syai. Dengan ini menjadi jelas bahwa makna Allahu Akbar adalah lebih besar dari segala sesuatu. Akbar artinya lebih besar. Lebih besar apa? Lebih besar dari segala sesuatu. Fala syai'a akbar wala a'zamu min. Maka tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih agung darinya. Wa li hadza yuqalu inna ablagha lafzatin lil arabi fi ma'na at-ta'zim wal ijlal hiya Allahu Akbar. Oleh karena itu dikatakan lafaz yang paling mendalam bagi orang Arab dalam rangka pengagungan dan pemuliaan adalah Allahu Akbar. Kalau bahkan sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, maka orang Arab menunjukkan kepada pengagungan dan pemuliaan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Ai sifat sifhu bi annahu akbar min kulli syai. Yakni sifatilah bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Qala syair, ra'aitullaha akbara kulli syai muhawalatan wa aktsaruhum junudan. Aku melihat Allah lebih besar dari segala sesuatu dan hal dalam hal usaha dan lebih banyak tentara di antara mereka. Ya. Seorang penyair mengatakan, aku melihat Allah lebih besar dari segala sesuatu. Muhawalatan wa aktsaruhum junudan. Dalam hal usaha dan lebih banyak tentara di antara mereka. Wa takbiru ma'nahu kama taqaddam at-ta'zim. Takbir maknanya seperti yang telah disebutkan adalah pengagungan. Lakin yanbaghi an yu'lam anna at-ta'zim laisa muradifan fil ma'na lit-takbir. Akan tetapi patut diketahui bahwa pengagungan tidaklah sinonim dari segi makna dengan takbir. Ya. Dari segi makna dengan takbir. Apa maksudnya? Kita katakan di awal tadi takbir adalah mengagungkan dan memuliakan Allah. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya pengagungan tidak sama dari segi makna dengan takbir. Fal kibriya'u akmal min al-'azamah li'annahu yatadhammanuha wa yazidu 'alayha fil ma'na. Karena kibriya, kebesaran dan keangkuhan lebih sempurna daripada keagungan. Maksudnya gini. Kita katakan takbir tadi maknanya adalah pengagungan. Orang bertakbir berarti orang mengagungkan Allah. Tapi beda hal antara pengagungan dengan pemuliaan. Beda hal pengagungan dengan pemuliaan. Karena yang dimaksud dengan pemuliaan lebih sempurna daripada hanya sekedar pengagungan. Pemuliaan lebih sempurna daripada pengagungan. Orang yang memuliakan Allah, dia mengagungkan Allah dan dia juga melakukan pemuliaan terhadap Allah. Beda antara pengagungan dengan pemuliaan. Wa fi walihada yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa fi qawlihi Allahu Akbar itsbatu 'azamati. Artinya, oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam ucapan Allahu Akbar terdapat penetapan keagungannya. Penetapan keagungannya. Jadi kalau seandainya orang mengucapkan Allahu Akbar berarti dia sedang mengagungkan Allah. Fa innal kibriya tatadammanul 'azamah. Karena kibriya mengandung makna keagungan. Jadi di situ ada dua makna. Jadi gini. Biar antum enggak bingung. Orang ketika mengucapkan takbir ada di situ makna pengagungan. Pengagungan. Kemudian ucapan takbir dari sisi makna bukan hanya sekedar pengagungan, tetapi juga ada pemuliaan. Nah, pemuliaan ini ya masuk ke dalam dirinya pengagungan. Ya, jadi pengagungan bagian kecil atau bagian dari pemuliaan. Nah, begitu ya. Bagian dari pemuliaan. Orang yang sedang mengagungkan Allah, orang yang sedang mengucapkan Allahu Akbar bukan hanya sekedar mengagungkan dirinya saja, akan tetapi juga memuliakan dirinya. Memuliakan diri Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, ya. Coba sekarang perhatikan. Ini bahasa Arabnya azamah. Azamah. Azamah. Ini bahasa Arabnya al-kibriya. Al-kibriya ma besar, lebih besar dibandingkan hanya sekedar pengagungan. Pengagungan masuk di dalam kibriya. Ya. Kenapa? Untuk apa penjelasan ini? Coba sekarang lihat. Salah satu faedah dari penjelasan ini adalah hadis. Kenapa dijelaskan? Artinya, Syekh kenapa masuk ke dalam perkara ini? Karena ada hadis berbunyi, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Faman naza'ni wahidan minhuma azabtuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-kibriya adalah selendangku. Dan pengagungan, azamah adalah sarungku. Barang siapa mengusikku pada salah satu darinya, niscaya aku menyiksanya. Itulah kenapa sekarang kita membicarakan tentang pengagungan dan pemuliaan. Karena Syekh ingin masuk kepada pembedaan. Mana, apa maksud pengagungan, apa maksud pemuliaan. Itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, فَجَعَلَ الْعَظَمَةَ كَالْإِزَرْ وَالْكِبْرِيَا كَالْرِدَى. Keagungan dijadikan sebagai sarung dan kibriya dijadikan sebagai selendang. فَمَنَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْرِدَى أَشْرَفْ. Yang artinya, Sementara telah diketahui bahwa selendang lebih mulia daripada sarung. Ya, selendang lebih mulia daripada sarung. Falamma kana at-takbiru ablagha min at-ta'zim sarraha bi lafdhihi wa tadhammana ma'dhalika at-ta'zim. Oleh karena takbir lebih mendalam dalam pengagungan, maka ditegaskan dalam lafadznya, dan hal itu telah mengandung pula pengagungan. Intinya para ikhwah, Syekh ingin menjelaskan kepada kita, orang kalau bertakbir, dia dua, melakukan dua hal, pengagungan dan itu intinya. Ya, itu intinya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa ha huna amrun yanbaghi atanabbuhu lahu wa adamu ighfalih. Di sini terdapat perkara yang patut diperhatikan dan tidak boleh dilalaikan. Wa huwa annal muslima idza i'taqada wa amana bi anna Allah subhanahu wa ta'ala akbaru min kulli syai wa anna kulla syai'in mahma kabura yasghuru 'inda kibriya'illahi wa 'azamatihi 'alima min khilali dzalika 'ilmal yaqin anna kibriya'ar rabbi wa 'azamatahu wa jalalahu wa jamalahu wa sa'ira awsafihi wa nu'utahu amrun la yumkinu an tuhita bihi al-'uqul atau tatasawwarahu al-afham atau tudrikuhu al-absar. Artinya, di sini terdapat perkara yang patut diperhatikan dan tidak boleh dilalaikan. Ini berarti penting. Yaitu seorang muslim apabila meyakini dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu bagaimanapun besarnya, niscaya ia adalah kecil di hadapan kebesaran Allah dan keagungannya, niscaya dia mengetahui dari perkara itu dengan pengetahuan seyakin-yakinnya bahwa kebesaran Rabb, keagungannya, kemuliaannya, keindahannya, dan semua sifat-sifat serta ciri-cirinya adalah perkara yang tidak mungkin diliput oleh akal. Ini penting. Yaitu ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, lebih besar dari segala yang besar. Berarti kalau ada orang berpikir, berarti lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari, lebih besar daripada ini, lebih besar daripada ini. Maka kita katakan Allah lebih besar dari segala sesuatu yang besar. Tetapi kebesaran Allah saking besarnya tidak bisa diliputi oleh akal. Akal kita tidak dapat sampai, ya, tidak dapat sampai memikirkan bagaimana kebesaran Allah. Paham ya? Ini yang dimaksud oleh penulis. Yaitu perkara itu tidak mungkin diliput oleh akal siapapun. Digambarkan oleh pemahaman tidak boleh, tidak bisa dipaham, digambarkan dengan pemahaman apapun dan tidak diketahui oleh penglihatan maupun pemikiran. Tidak ada mata yang bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan yang menyimpang, pertanyaannya saja menyimpang. Pertanyaan yang menyimpang adalah ketika orang bertanya, adakah yang mampukah Allah menciptakan yang lebih besar dari Allah? Ya, ya ini pertanyaan orang-orang filsafat. Orang yang lebih mengedepankan akalnya, otaknya. Kenapa? Karena tadi dia merasa akalnya sampai ke situ. Sampai kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lebih besar dari segala yang besar. Dan tidak bisa kebesaran Allah diliput dengan akal. Tidak bisa diliput dengan sebuah pemahaman. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Bal fallahu a'zam wa a'zamu min dzalik." Maka Allah Maha Agung dan lebih agung daripada itu. Bal innal uqula wal afham ajizatun an tudrika katsiran min makhluqatir rabbi tabaraka wa taala fa kaifa bir rabbi subhanahu. Yang artinya bahkan akal dan pemahaman tidak berdaya untuk mengetahui sejumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan penciptanya? Artinya gini, manusia itu dengan akalnya untuk memahami kebesaran ciptaan Allah saja tidak sampai. Bagaimana memahami kebesaran Allah. Paham? Untuk memahami kebesaran ciptaan Allah, gunung, langit yang besar-besar. Untuk memahami kebesaran ciptaan Allah saja, manusia tidak bisa meliputinya. Pemahamannya tidak bisa meliputinya. Bagaimana kok bisa lah ada langit tanpa ada tiang? Bagaimana kok bisa ada air keluar dari gunung, padahal dia air itu di bawah? Bagaimana kok ada sungai di dalam sungai? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman manusia terhadap kebesaran makhluk-makhluk Allah sangat terbatas, apalagi pemahamannya terhadap pencipta makhluk-makhluk tersebut. Ini bukan berarti kita sedang membodohkan akal, membatukan akal, tetapi kita sedang meletakkan akal pada tempatnya. Nah, ini. Thabata 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 'am wa baina kulli sama'in 500 'am wa baina as-sama'i as-sabi'ah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, antara langit paling dekat dengan langit berikutnya jaraknya adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Langit dengan langit, orang berjalan kaki ataupun naik onta ataupun burung terbang selama 500 tahun. Sampai mana tuh? Itu antara langit dengan langit. Kemudian antara setiap langit jaraknya sejauh perjalanan 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi. Jadi kan langit itu ada tujuh. Ya. Antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. 500 tahun, 500 tahun. Maksudnya 500 tahun perjalanan. Antara langit ketujuh dengan kursi. Kursi adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu, oleh para ulama salaf, yaitu tempat pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya adalah sejauh perjalanan selama 500 tahun antara langit ketujuh dengan kursi. Antara kursi dengan air jaraknya sejauh perjalanan selama 500 tahun. Ada di atas kursi ada air. Ya. Perjalanan 500 tahun. Arsy-nya Allah di atas air. Arsy-nya Allah di atas air. Dan Allah di atas arsy tidak bersembunyi baginya sesuatu pun dari amal-amal kalian. Lihat. Walaupun setinggi itu, Allah dengan ilmu pengetahuannya, kekuasaannya mengetahui amalan-amalan kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan oleh Imam At-Tabaran, Imam Baihaqi, dan hadisnya sahih. Ini hadis dengan tegas menjelaskan bahwa Allah di atas langit. Ya, Allah di atas langit. Dan hadis ini ketika Anda membacanya, yang Anda harus amalkan dua hal. Pertama, yaitu tetapkan Allah di atas. Yang kedua, sucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan. Yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada yang semisal dengan Allah ketika Allah beristiwa di atas arsy. Tetapi Allah beristiwa di atas arsy. Istiwanya Allah tetap bagi Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tapi istiwanya Allah terlepas dari segala macam aib dan kekurangan. Dikatakan Allah membutuhkan tempat. dikatakan Allah berarah, dikatakan Allah begini, begini. Maka kita katakan, hilangkan sifat-sifat itu semua dalam pikiran Anda, tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Itu tugas seorang muslim apabila mendapatkan ayat Al-Quran tentang sifat, hadis Rasul tentang sifat. Gunakan kaedah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Ya, tiadakan segala macam kekurangan dari Allah, dan tetapkan sifat tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beristiwa di atas arsy, maka kita tetapkan. Dan kita tiadakan segala macam kekurangan yang dimiliki dari sifat tersebut. Makanya paling utama kalau Anda mendapatkan sifat Allah, jangan dimisalkan. Jangan dimisalkan dengan makhluk. Karena kalau orang memisalkan, maka dia akan membagaimanakan. Dan membagaimanakan termasuk daripada penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Kalau orang memisalkan, maka dia akan meniadakan. Kenapa? Karena kata dia, kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti sama semisal dengan raja duduk di atas singgasananya. Kalau begitu tidak mungkin Allah istiwa di atas arsy. Nah, ini mereka meniadakan. Jadi penyakit pertama apa? Memisalkan. Jangan sampai memisalkan Allah dengan makhluknya. Allah istiwa di atas arsy, maka kita jangan sampai memisalkan Allah. Sudah, Allah berarti beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang semisal dengan Allah istiwanya. Dan istiwanya Allah terlepas dari segala macam aib dan kekurangan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu adalah binasa kecuali wajah Allah. Maka kita tetapkan tidak ada yang semisal wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan kita tetapkan wajah Allah tersebut. Ya, seperti itu. Terus kalau ayat-ayat sifat selalu seperti itu. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya biar selesai bab ini. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada langit yang tujuh dibandingkan kursi, melainkan seperti dirham yang tujuh dilempar pada sebuah tameng perisai. Anda tahu tameng? Kemudian dirham, koin kecil dilempar pada tameng itu. Tamengnya besar. Kemudian koin-koin yang tujuh itulah disebut dengan apa tadi? Langit. Langit dibandingkan kursinya Allah. Langit dibandingkan kursi. Langit ada berapa? Tujuh. Kursi Allah seperti tameng. Sedangkan langit seperti koin perak kecil. Koin perak itu kecil, dirham itu kecil. Ini menunjukkan bagaimana luasnya kursi Allah. Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursiyyu fil 'arsy illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina dhahray falatin min al-ardh." Tidaklah kursi dibandingkan arsy, kursi. Kalau tadi langit, sekarang kursi. Kursi dibandingkan arsy melainkan seperti lingkaran dari besi, yaitu cincin. Lingkaran dari besi, cincin. Dilemparkan di tengah tanah yang terhampar tanpa penghuni dari permukaan bumi. Maksudnya pada gurun pasir. Cincin dilempar pada gurun pasir. Itu perbandingan antara apa? Kursi dengan arsy. Berarti sangat besar. Ya. Hendaklah seorang muslim memperhatikan keagungan langit dan Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Maka sifat yang seperti ini kita dua lakukannya. Mengimaninya Allah di atas arsy dan meniadakan segala macam kekurangan, aib, keburukan dari sifat Allah di atas arsy. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu cara memahami ayat-ayat sifat. Hendaklah seorang muslim memperhatikan keagungan langit dibandingkan bumi, keagungan kursi dibandingkan langit, dan keagungan arus dibandingkan kursi. Sungguh akal tidak berdaya untuk mengetahui kesempurnaan perkara-perkara ini dan atau meliputi hakikatnya dan bentuknya. Padahal ia hanyalah ciptaan. Lalu bagaimana lagi persoalannya dengan pencipta? Ciptaan Allah saja begitu sangat besar, bagaimana Allah sang maha pencipta? Dia lebih besar dan lebih agung daripada dikenal oleh akal akan hakikat sifatnya dan atau diketahui oleh pemahaman akan kebesaran dan keagungannya. Atas dasar ini maka disebutkan dalam sunnah larangan memikirkan tentang keagungan, memikirkan tentang Allah. Sebab pikiran akan dan akal tidak akan mengetahui hakikat sifatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada itu. Beliau bersabda, tafakkaru fi ala'illah wa la tatafakkaru fillah. Perfikirkanlah oleh kamu tentang nikmat-nikmat Allah. Dan jangan kamu fikir tentang Allah. Maksudnya tentang kebesaran Allah. Hanya cukup diimani. Tidak usah dipikirkan bagaimana besarnya. Tidak usah. Misalkan tadi, langit 7 dibandingkan kursi Allah. Jadi tingkatannya apa? Di atas kita ini tingkatan apa? Langit. Habis itu? Kursi. Habis itu? Arsy. Di atas air. Habis itu? Arsy. Di atasnya Allah subhanahu. Kalau kita tadi bicarakan langit dibandingkan kursi, itu seperti koin dirham yang ada pada tameng. Maka kita kemudian ukur berapa kali persen, berapa persen ini. Enggak usah. Enggak sampai akal kita. Paham ini para ikhwah? Ini yang dimaksud fikirkanlah olehmu tentang nikmat Allah. Jangan fikirkan tentang Allah. Karena akal kita tidak akan sampai. Berfikir yang diperintahkan di tempat ini adalah seperti dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, yaitu menghadirkan dua pengetahuan dalam hati untuk membuahkan pengetahuan ketiga. Hal ini menjadi jelas dengan adanya permisalan seorang muslim apabila menghadirkan dalam hatinya kebesaran ciptaan-ciptaan ini berupa langit, bumi, kursi, arsy dan yang sepertinya, kemudian menghadirkan dalam hatinya ketidakmampuan untuk mengetahui perkara-perkara ini dan meliputinya. Niscaya hal itu akan menghasilkan untuknya pengetahuan ketiga, yaitu keagungan dan kebesaran sang pencipta. Keagungan dan kebesaran sang pencipta perkara-perkara ini. Ketidakmampuan akal untuk mengetahui sifat-sifatnya dan meliputi ciri-cirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ أَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengambil anak. Tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaan. Tidak ada baginya wali, penolong dari kehinaan. Dan bertakbirlah kepadanya dengan sebenar-benar takbir. Allah maha besar. Dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci dan pagi, maha suci Allah pagi dan petang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah selesai. Orang kalau sudah mikirkan kebesaran seperti ini, jangankan Allah, kebesaran makhluknya saja sangat besar. Maka apabila, ini fungsinya apa? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kehidupan yang kita hadapi? Ringan. Masalah yang kita hadapi? Ringan. Allah mampu mengatur alam semesta yang begitu luas, masa tidak mampu mengatur diri kita? Jadi mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, salah satu fungsinya adalah membuat seseorang berhusnuzan kepada Allah. Lebih sabar dengan takdir Allah. Lebih berharap solusi dari Allah. Karena alam semesta Allah yang mengatur. Ya. Lebih mengagungkan Allah dibandingkan segala sesuatu yang dianggap agung. Misalkan ada sebagian orang takut kepada manusia. Karena manusia tersebut yang memberinya gaji, yang menaikkan pangkatnya. Maka kalau sudah membicarakan Allahu Akbar, dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena Allah yang maha besar. Jadi orang kalau mengetahui kebesaran, keagungan Allah, berarti dia lebih tegar. dia lebih husnudzan, dia lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita lanjut nanti pada kesempatan yang akan datang. Nah, pada bab ini selesai tentang takbir. Baru penulis kemudian menyebutkan tentang apa hubungan antara empat ini. Empat kalimat ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu Akbar. Ya, empat ucapan ini. Apa hubungannya antara ini? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa hubungannya? Baru setelah itu nanti kita mau membahas tentang la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepadanya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.